Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan poin yang ke-9 yang disebutkan oleh al-imam atau al-syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada dalam pembahasan seputar sifat yang ke-9 dari Al-Firqatun Najiyah, bahwa Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Fahiya tungkiru at-turuqal mubtada'ah, dia mengingkari jalan-jalan bid'ah. Wal ahzab al-hadamah allati farraqatil ummah wabtada'at fid-din wabta'adat an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jalan-jalan bid'ah itu, atau mereka mengingkari jalan-jalan bid'ah dan ahzab, kelompok-kelompok, partai-partai yang menghancurkan Islam, umat Islam, memecah belah kaum muslimin, jauh atau termasuk bid'ah dalam agama dan jauh dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada kajian yang sebelumnya, bahwa manusia di dalam perkara ingkarul munkar itu mutafawit, bertingkat-tingkat. Sebagaimana telah berlalu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita seluruhnya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tetapi yang perlu ditanbih, diingatkan adalah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam kewajiban ini. Seorang muslim yang awam, maka dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kesanggupannya, memerintahkan keluarganya, anak-anaknya, melarang mereka dari kemungkaran yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarganya, sebatas yang dia tahu, yang dia dengarkan dari ta'lim, dari muhadarah, dari khutbatul jum'ah, dari artikel-artikel buletin-buletin. Tetap kewajiban itu berlaku bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal ulama, adapun para ulama, maka mereka memiliki kewajiban tidak sebagaimana yang lainnya. Kewajiban mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa demikian? Dikarenakan para ulama warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Sehingga ketika para ulama kurang perhatian dalam permasalahan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana sering para ulama-una menyebutkan bahwasanya zallatul alim zallatul alam. Tulisannya sama. Zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, zallatul alam menjadi sebab pula ketergelinciran umat manusia, alam semesta. Kecuali orang-orang yang memang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahmati mereka. Sisi yang lainnya adalah al-hukam, al-umara, waliul amr, penguasa. Maka mereka memiliki kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar yang lebih tinggi lagi dibandingkan para ulama. Nah, karena di tangan mereka kekuatan dan kekuasaan yang terkadang sebagian orang, sebagian manusia, ada orang yang tidak cukup dengan sekedar nasihat, nasihat, nasihat. Harus ditegesi. Nah, tidak cukup bagi dia sekedar dibacakan Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berbagai macam ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang terjatuh ke dalam kemungkaran, kadang gak cukup. Kecuali harus dengan ancaman-ancaman, penekanan-penekanan yang itu dilakukan oleh waliul amr. Nah, sehingga ketika waliul amr dalam perkara yang besar ini tidak memiliki perhatian, maka akan terjadi bencana dan musibah besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya masing-masing pribadi muslim berta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu satu dengan yang lainnya untuk mengingatkan, mencegah berbagai macam kemungkaran dengan tangan dan lisannya sebatas yang dia mampu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan berikutnya adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Naam. Orang yang mengingkari sebatas dengan hatinya, adhaful iman, iman yang paling lemah. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, baik itu dari sisi yang hukumnya fardu ain atau yang hukumnya fardu kifayah, itu dipersyaratkan padanya ala hasbil qudrah wal istita'ah, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Wa amma inkarul munkar bil qalb, adapun mengingkari kemungkaran dengan hati, maka ini adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain ala kulli ahad, pada setiap orang. Tidak ada seorang pun di antara muslim yang jatuh, yang gugur darinya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan hatinya, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, apapun situasinya. Tidak ada seorang pun yang gugur dari kewajiban ini dengan kewajiban ain, fardu ain yang berlaku pada setiap mereka. Naam. Adapun hati, yang tidak lagi mengenal ma'ruf sebagai ma'ruf, tidak lagi mengenal kemungkaran sebagai kemungkaran. Dia adalah hati yang sudah tidak sama sekali lagi mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Fadzalika yadullu ala adami imani. Seorang yang mengingkari kemungkaran dengan hati, itu kondisi iman yang paling lemah. Sehingga seorang yang sama sekali tidak ada pengingkaran dalam hatinya, tidak ada iman. Tidak ada iman. Ikhwani barakallahu fikum. Suatu hari, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seseorang menyatakan, halaka man lam ya'mur bil ma'rufi wa lam yanha 'anil munkar. Binasa orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak mencegah dari kemungkaran. Maka dengan serta merta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menyanggah, membantah ucapan ini tadi dengan menyatakan, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal-munkar. Binasa orang yang tidak mengenali dengan hatinya kemungkaran dan yang ma'ruf. Yang tidak mengenal dengan hatinya al-ma'ruf wal-munkar. Kenapa demikian? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memaksudkan dengan ucapan ini tadi adalah, naam, bahwasanya mengenal kemungkaran dan ma'ruf dengan hati itu kewajiban. Yajibu ala kulli ahad, wajib atas setiap pribadi. Tidak ada seorang pun yang gugur dan jatuh darinya kewajiban tersebut. Adapun seorang yang mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tangannya, maka sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau memang dia seorang yang tidak sanggup untuk mencegah dan mengingkari sebuah kemungkaran, bahkan kalau dia melakukannya memberikan mudarat yang besar bagi dirinya, maka tidak masuk dalam kategori kebinasaan tersebut. Sehingga pemahaman ini diluruskan, dibenarkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ridha dengan kemungkaran min aqbahiz dzunubi wal khataaya, termasuk dari seburuk-buruk dosa dan kesalahan. Naam. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Satu hal yang harus kita fahami adalah bahwa sesungguhnya mengingkari kemungkaran dengan hati itu buahnya sedikit. Hasilnya kecil. Dengan seseorang yang dia berupaya mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tangannya. Nah, kalau dia sekedar mengingkari dengan hati, tidak mau menasehati orang-orang yang ada di sekitarnya ketika terjatuh dalam kemungkaran, kapan dia akan ingat? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, berikan nasihat. Karena peringatan itu berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga butuh adanya penyampaian. Naam. Tapi dia kan banyak hafal Quran daripada saya. Hadisnya pun Masya Allah luar biasa. Saya baru belajar. Bagaimana saya akan menasihati dia untuk menyampaikan nasihat kepada dia? Tidak demikian. Terkadang ada seseorang yang hafalan Qur'annya sudah 30 juz, hadis luar biasa, sekian ratus dia hafal. Tapi ternyata ayat yang sekian lama dia hafal, tatkala orang lain membacakannya kepada dia, diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata tergerak hatinya. Iya ya. Ana sekian lama hafal ayat ini tapi tidak begitu perhatian dengan ancaman yang begitu keras bagi mereka-mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Sadar. Nah, ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ada sebuah pemahaman yang keliru. Terjadi kesalahpahaman di antara kaum muslimin di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat yang ke-105. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla, dan tidak akan memudaratkan kalian orang yang tersesat, idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Maka pemahaman yang salah adalah dalam memahami ayat ini, ketika mereka menganggap baik sikap tidak pedulinya mereka terhadap kemungkaran, kurangnya mereka dalam upaya untuk mengingkari berbagai macam kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sudah, saya, dia, terserah. Nah, masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Masing-masing punya kebebasan sendiri-sendiri. Silakan terserah dia mau melakukan apa. Yang penting saya sudah menjadi seorang yang baik, yang soleh. Lalu berdalil dengan ayat ini bahwasanya seorang yang telah mendapatkan hidayah, maka orang lain tidak memberikan mudarat kepada dia dari mereka-mereka yang tersesat. Dan sungguh pemahaman ini, ikhwani wa akhwati yang saya hormati dan saya muliakan, telah diluruskan oleh sahabat yang mulia, afdalu sahabati rasulillahi ba'da nabiyihi, seutama-utama sahabat setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu al-khalifatul rasyid amirul mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, kalian telah membaca ayat ini, wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha, dan kalian telah meletakkannya kepada selain tempatnya, yaitu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kami telah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, innan nasa idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka Allah aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabim min. Wahai sekalian manusia, atau kata Rasulullah, innan nas, sesungguhnya manusia, jika mereka melihat seorang yang zalim, yang melakukan kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan dia tidak mengambil tangannya, yakni tidak mencegahnya dari kemungkaran, kezaliman yang dia lakukan, tidak peduli dengan yang terjadi di hadapannya, di sekitarnya, di lingkungannya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab secara merata kepada mereka seluruhnya. Nah, hadis ini diriwayatkan al-Imam Abu Daud, na'am, dan disebutkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, sebuah bencana, sebuah azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak akan menimpa secara khusus kepada orang-orang yang berbuat kezaliman di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al madhhabus sahih 'inda al muhaqqiqin fi ma'na al ayah, madhab yang benar di sisi para muhaqqiqin, para peneliti tentang makna ayat ini yang telah kita sebutkan tadi dalam suratul Maidah ayat 105, kata beliau, innakum idza fa'altum, sesungguhnya kalian apabila telah menunaikan kewajiban kalian, ma kulliftum bihi, yang dibebankan kepada kalian, fala yadurrukum taqsiru ghairikum, maka tidak memudaratkan kalian sikap meremehkan orang lain, tidak memudaratkan kalian kekurangan orang lain. Naam, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Naam, sehingga kata beliau rahimahullahu taala, wa idza kana kadzalik, ketika demikian keadaannya, famimma kullifa bihi al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka di antara yang dibebankan kepada dia adalah upaya atau kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fa idza fa'alahu, kalau dia sudah menunaikannya, telah berupaya melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, walam yamtathil al-mukhatab, namun orang tersebut tidak mau menunaikannya, tidak mau menerimanya, fala ataba ba'da dzalika 'alal fa'il, maka tidak ada dosa lagi bagi dia, sudah tidak ada tanggung jawab lagi atas dirinya karena dia sudah menyampaikan. Nah, likaunihi adda ma alaihi, karena dia telah menunaikan kewajiban yang diharuskan kepada dia, fa innama alaihi al-amru wan nahyu, kewajibannya hanyalah memerintahkan dan melarang. Sehingga na'am la al-qabul, bukan kewajiban dia agar orang tersebut menerima. Maka ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala fi haqqi nabiyyi, terkait dengan hak Nabi alaihi salatu wassalam, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir, tugas kamu hanyalah mengingatkan, memberikan peringatan kepada manusia, lasta alaihim bimusaytir, kamu tidak na'am punya hak untuk memaksa mereka. Ketika sudah menyampaikan kewajiban, maka tanggung jawab sudah terlepas dari kita. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Permasalahan yang lainnya terkait dengan ingkarul munkar. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam pada kalimat man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Hadis ini menunjukkan atau lafaz ini memberikan faedah kepada kita bahwa kemungkaran yang kita diperintahkan untuk mengingkarinya adalah kemungkaran makana ma'luman zahiran, yang sudah maklum, kemungkaran yang nampak, dan tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan bagi orang yang hendak melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran untuk mencari-cari dan meneliti, menjadi mata-mata kesana kemari, ngintip rumah orang. Tidak demikian. Nah, tidak demikian. Dia kesana kemari, Naam. Ronda malam-malam. Kalau kelihatan rumah remang-remang, dia benar-benar menempelkan telinganya di rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Kira-kira suara apa ini ya? Naam, dengan alasan berupaya untuk mencegah kemungkaran. Khawatir kita jangan sampai terjadi musibah secara merata kalau kita tidak berupaya mengingkarinya. Bukan demikian ya akhi. Inti jangan overdosis. Ya. Jangan overacting. Yang demikian ini adalah perkara yang diingkari para ulama. Semisal Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang diingkari adalah kemungkaran makana ma'luman zahiran. Sudah difahami? Baik. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan berikutnya adalah pendorong-pendorong agar kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Agar seseorang punya semangat, punya antusias untuk berupaya senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama, bahwa seseorang yang berupaya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia mendapatkan ajar yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan dia masuk dalam kategori seorang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, sehingga dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjuki orang kepada kebaikan, maka bagi dia pahala semisal orang-orang yang melakukannya. Dia memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada 50 orang. Diingatkan mereka dari berbagai macam syirkiyat, wal bid'ah wal khurafat, wal ma'asi. Diingatkan dari kesyirikan, kebid'ahan, na'am, kemungkaran, kemaksiatan. Lantas mereka menerima nasihatnya, mereka mendapatkan ajr. Wahadar rajul, dan orang ini juga mendapatkan pahala, dan pahala sebanyak orang yang mendengarkan nasihat dia tadi, la yang kusumin ujurihim syaih. Tanpa mengurangi nilai pahala mereka sedikit pun. Berarti harus sering-sering dan berupaya. Nah, untuk melakukannya. Dan itu menjadi amal jariah bagi dia. Kemudian pendorong yang kedua adalah khasyatu iqabillah. Karena kita khawatir terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dan siksanya. Naam. Ketika kita tidak berupaya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ketika kemungkaran tersebar di tengah-tengah umat manusia, sementara mereka tidak berupaya mencegah kemungkaran tersebut, maka itu akan menjadi sebab yang sangat besar untuk Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kemurkaannya kepada mereka. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, innan nasa idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min. Sesungguhnya manusia ketika mereka melihat seorang yang berbuat kezaliman dan mereka tidak mengambil tangannya, tidak mencegahnya dari kemungkaran tersebut, bahkan membiarkannya apalagi mendukungnya, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwasanya benci karena Allah Subhanahu wa taala min khisalil iman al wajib, termasuk dari sifat iman yang wajib untuk dimiliki. Nah, karena kemungkaran yang terjadi harus dibenci. Dibenci karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim sebuah bab bayani kaunin nahyi anil munkari minal iman. Bab penjelasan tentang mencegah dari kemungkaran termasuk dari iman. Harus marah kita. Naam. Harus benci kita. Paling minimal dengan hati. Jika tidak sanggup untuk berupaya mencegah dan menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan ataupun lisan. Naam. Jangan kemudian beranggapan bahwasanya seseorang yang membenci sebuah kemungkaran dianggap sebagai orang yang keras. Lah, itu sikap rahmah. Sikap kasih sayang kepada mereka. Naam. Jangan kemudian mencari dalih pembenaran. Ya akhi, Rasulullah itu seorang yang lemah lembut. Naam. Coba antum perhatikan. Dahulu ada orang yang kencing di masjid, seorang badui, ketika para sahabat marah, Rasulullah mencegahnya dan tidak marah kepada orang tersebut. Aina'am. Kita katakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang memang prinsip dakwah itu adalah al-hikmah. Al-hikmah. Bukan lemah lembut. Prinsip pokok dakwah. Bukan lemah lembut. Tetapi prinsip pokok dakwah adalah al-hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan seseorang diperlakukan dengan lemah lembut? Kapan seseorang diperlakukan dengan keras? Pada tempatnya masing-masing. Naam. Pada tempatnya. Sebagaimana pernah kita contohkan tentang seorang yang tatkala Rasulullah tertidur, yang di sampingnya terletakkan pedang beliau, ternyata ada seorang musyrik yang mengancam beliau, menghunuskan pedang Rasulullah kepada beliau sendiri. Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu dariku? Rasulullah dengan begitu mantapnya, dengan rasa tawakal yang tinggi kepada Allahu Jalla wa'ala, menyatakan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang tersebut sampai gemetar dengan gemetaran yang sangat kuat, sampai pedang yang dia hunuskan kepada Rasulullah terjatuh. Maka Rasulullah ganti mengambilnya dan mengancamkannya kepada dia, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Tidak ada. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian dengan hikmah yang ada pada beliau memaafkan orang tersebut, yang kemudian dia tergugah dengan sikap lembut yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam pada sebagian keadaan menerapkan sikap yang keras. Ketika beliau Naam pulang ke rumah dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mereka mendapatkan hadiah tirai, yang kemudian tirai itu dipasang Naam di rumah Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah ketika datang ke rumah, merah pada muka Rasulullah. Naam. Menampakkan kebencian atas pemandangan yang beliau saksikan. Dan Aisyah tahu, ketika Rasulullah marah itu Aisyah mengerti ada yang tidak disukai Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata di situ, di tirai tersebut ada gambar makhluk hidup. Ada gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan peringatan dengan peringatan yang sangat keras. Dengan menyatakan, inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna tilka suwar. Bahwa sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar itu tadi. Ini menunjukkan tentang haramnya gambar. Loh kan, taswir itu berlaku bagi patung, bagi berhala. Kalau dibikin, dipahat. Tapi kalau di kain, di tembok kan tidak apa-apa. Lah, tidak demikian. Siapa yang menyatakan bahwasanya gambar-gambar yang ada di tembok, di tirai itu bukan disebut gambar? Sementara Rasulullah menyatakannya sebagai taswir. Dan yang ada di waktu itu, yang diingkari Nabi alaihi salatu wassalam, naam, adalah gambar yang ada di tirai, yang kemudian dipotong-potong, naam, tirai tersebut. Rasulullah marah pada tempatnya. Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah Mu'ath radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengimami kaumnya, lantas sebagian mereka datang mengadu kepada Rasul karena beliau terlalu panjang dalam salatnya. Maka Rasulullah menyatakan kepada Mu'ath, sahabat yang mulia, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan kemuliaan dan keutamaan sahabat Mu'ath bin Jabal radhiyallahu an. Naam. Sahabat yang sangat mulia. Seorang dai. Ketika Rasulullah mengutus para utusannya, para dai-nya, para ulama-nya ke berbagai penjuru negeri untuk mendakwahi mereka kepada Islam, termasuk salah satu dari mereka adalah sahabat Mu'ath ibn Jabal, diutus ke negeri Yaman. Namun demikian, ketika beliau mendapati laporan dari kaumnya ini tentang keadaan beliau radhiyallahu an, menyatakan kepada beliau, afattanun anta ya Mu'ath, apa kamu menjadi seorang juru fitnah wahai Mu'ath, yang akan menjadikan manusia lari dari dakwah ini, dari al-haq. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kita pun mencegah kemungkaran itu didasari oleh rasa benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena motivasi yang lainnya. Karena balas dendam misalnya. Tidak demikian. Dulu saya juga pernah dipermalukan di depan umum oleh dia ketika saya melakukan perbuatan mungkar. Nah sekarang gilirannya tak permalukan juga di depan umum. Lah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah awthaqu 'ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Nah, sehingga semuanya dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Isya 46 ya? Iya. Hah? Tayyip. Kemudian yang berikutnya adalah pendorong-pendorong agar kita semangat untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Naam, sebagai bentuk nasihat dan rahmat kepada saudara sesama muslim dengan menyelamatkan mereka dari bahaya. Kenapa demikian? Karena seorang muslim yang terjatuh ke dalam kemungkaran berarti dia telah menjerembabkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka karena rahmat kita kepada mereka, karena kasih sayang kita kepada mereka, maka kita berupaya untuk menyelamatkan dia dari bencana, dari bahaya, dari malapetaka. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan hadis Rasul, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi, dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kasihilah, sayangilah orang-orang yang berada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Nah, ini beberapa poin yang seharusnya menjadi dorongan motivasi yang kuat untuk kita agar berupaya bersungguh-sungguh di dalam menunaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan lain terkait dengan ingkarul mungkar dan al-amr bil ma'ruf adalah memperhatikan sikap hikmah. Memperhatikan sikap hikmah sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Permasalahan lainnya adalah bahwa hendaknya seorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ayyakuna qudwatan lil akharin, agar dia menjadi teladan bagi orang lain. Naam. Kalau dia memposisikan dirinya sebagai seorang teladan, tidaklah dia memerintahkan yang ma'ruf kecuali dia berada di garda terdepan yang menunaikannya. Tidaklah dia mencegah dari sebuah kemungkaran kecuali dia berada barisan terdepan yang meninggalkannya. Yang demikian itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi mad'unya. Bagi orang yang dia perintahkan kepada kebaikan, bagi seorang yang dia cegah, yang dia larang dari sebuah kemungkaran. Nah, tapi ketika tidak ada kudwah maka berat. Sebagaimana kadang peribahasa anak-anak sekolah menyatakan, kalau gurunya memerintahkan dia salat jamaah, sampai di absen yang tidak hadir ketika takbiratul ihram, yang kemudian mereka diikab, dihukum dengan cara jungkir balik, push up, dan yang lainnya bahkan tiarap dalam kondisi buka baju, diterik panas matahari, ternyata orang ini, ustadz ini, bukan seorang kudwah yang baik. Ketika sampai waktunya adzan, dia masih berada di lapangan bola. Nah, ini berat. Kapan akan memberikan asar dan pengaruh yang baik bagi para tulabnya, bagi para santrinya? Sehingga yang muncul dari lisan-lisan mereka, para tulab ini adalah, wahada nashadu bi'ayunina. Ini kita saksikan dengan mata kepala kita, pemandangan yang seperti ini. Sehingga muncul bahasa dari para tulab ini tadi menyatakan, kaburamaktan, kaburamaktan. Maksudnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kaburamaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Jalla wa'ala, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Dahulu, sebagai ibrah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika di musim haji, itu memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul dengan cara mencukur rambut. Subhanallah, Allah jadikan di waktu itu para sahabat terdiam dan tidak menggubris ajakan Rasulullah agar mereka mencukur rambut. Lantas beliau kemudian masuk kemah dan mengeluhkan kepada istrinya tentang sikap tidak bergemingnya para sahabat atas anjuran beliau untuk melakukan tahallul. Maka sang istri yang salehah menyatakan, ya Rasul, coba Anda keluar, jangan berbicara kepada satu orang pun, carilah seorang tukang cukur rambut. Nah, maka Rasulullah kemudian menunaikan anjuran istrinya, saran dari istri beliau. Maka beliau pun keluar tanpa berbicara dengan seorang pun dan mencari satu orang tukang cukur. Kemudian dicukurlah rambut beliau. Subhanallah, para sahabat yang menyaksikan itu, Rasulullah mencukur rambutnya, itu dengan serta-merta seluruh mereka bersegera mencari tukang cukur rambut. Ikhwani fiddin a'azanillahu wa iyyakum. Maka demikian, seorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ayyakuna qudwatan lil akharin, menjadi contoh teladan yang baik. Namun yang harus difahami pula adalah bahwa perkara itu tidaklah memberikan makna bahwa seseorang yang kurang dalam menunaikan kewajiban atau terjatuh kepada sebagian kemungkaran, dia tidak sama sekali untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena bukan menjadi persyaratan bahwa seorang yang menunaikan amar ma'ruf itu, dia seorang yang sudah menegakkan semua kewajiban. Dan bukan menjadi sebuah persyaratan bahwa seorang yang mencegah dari kemungkaran, dia sendiri telah meninggalkan semua bentuk perkara mungkar. Lah, kalau demikian persyaratannya, maka tidak akan ada orang yang tampil sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih. Siapa di antara kita yang sempurna? Nah, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, wala yushtaratu fil amiri wan nahi ayyakuna kamilal hal mumtasilan ma ya'muru bih mustaniban ma naha anhu. Dan tidak dipersyaratkan seorang yang memerintahkan kepada ma'ruf, seorang yang mencegah dari kemungkaran, bahwa dia seorang yang sempurna keadaannya. Dia telah menunaikan semua yang dia perintahkan, menjauhi semua yang dia tinggalkan. La, tidak demikian. Bal alaihi al-amr wa in kana mukhillan bima ya'muru bih. Bahkan tetap harus bagi dia untuk memerintahkan yang ma'ruf meskipun dia kurang. Wan nahi wa in kana mutalabbisan bima yaha anhu aw yanha anhu. Dan hendaknya dia pula mencegah meskipun dia bergelimang dalam apa yang dia sendiri melarangnya. Naam. Tentunya hendaknya dia bukan bermakna ya. Bukan bermakna, ya sudah berarti saya tidak usah menunaikan kewajiban. Tapi, naam, amar ma'ruf jalan terus. Tidak apa-apa terus di atas kemungkaran. Karena tidak dipersyaratkan. Maka nahi mungkar jalan terus. Sambil mendendangkan peribahasa dengan menyatakan, biarpun anjing menggonggong maka kafilah tetap berlalu. Lah, tidak demikian ya akhi. Naam. Tidak demikian. Harus sadar dia tentang ayat tadi yang kita sebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Allah juga mengingatkan, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitaba afala taqilun. Apakah kalian akan memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, yang baik, padahal kalian lupa diri-diri kalian? Sementara kalian membaca Alkitab, kalian tahu ilmunya. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan bahwa seorang yang dia memerintahkan kepada ma'ruf, tapi dia tidak melakukannya, mencegah dari mungkar, namun dia sendiri menjalaninya, seorang yang sudah terbalik akalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa pembahasan seputar bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun karena waktu isya sudah sampai, naktafi bihadzal miqdar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita termasuk amalan yang makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikannya sebagai pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita di jannahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.